Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyullah wa khaliluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa'azzakumullahu jami'an wara'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah ad-durusul muhimmah li'ammatil ummah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai surat Al-Ma'un, yang mana sudah kami sebutkan surat Al-Ma'un, yaitu surat mengenai na'barakallahu fikum benda-benda yang berguna atau bermanfaat. Maksudnya di sini sudah kita lewati pembahasannya, dinamakan Al-Ma'un karena di akhir surat Allah Subhanahu wa taala menutup dengan firman-Nya wa yamna'una al-ma'un. Wa yamna'una al-ma'un. Dan mereka adalah orang-orang yang menghalang-halangi, tidak mau memberikan benda-benda yang berguna kepada orang-orang yang membutuhkan. Sekarang kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullah alaih. Al-mufradatu, kosakata-kosakata yang terkandung di dalam surat Al-Ma'un. Kata beliau, ara'aita, maknanya adalah hal arafta wa alimta, wal muradu bidzalika tashwiqus sami'. Ucapan hal arafta, apakah kamu tahu, apakah engkau telah mengetahui, yang diinginkan dengan ucapan atau pertanyaan tersebut adalah tashwiqus sami', membikin si pendengar itu rindu. Rindu dengan apa? Rindu dengan jawabannya gitu loh. Kan orang kalau tanya, kamu tahu enggak? Kamu mengetahui atau belum? Itu kan pertanyaan yang membuat si pendengar yang ditanya itu menimbulkan apa, seakan-akan pengen tahu jawabannya gitu loh. Paham ya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Bukankah engkau telah mengetahui atau ataukah engkau mengetahui orang-orang yang mereka mendustakan tentang hari pembalasan? Nah, baru jelasnya setelahnya. Paham maksudnya ya? Kita lihat. Ad-din al-jaza'u wal hisab. Ad-din di sini maknanya bukan agama, tapi adalah hari pembalasan dan hari perhitungan, hari kiamat. Nah, barakallahu fikum. Sehingga antum jangan terus mengartikan ad-din itu agama. Terkadang memang artinya ad-din bukan agama. Seperti contohnya dalam firman Allah Ta'ala, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu bukan zat yang memiliki agama, bukan. Maksudnya adalah zat yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hari kebangkitan atau hari pembalasan, yaitu hari kiamat maksudnya. Na'am barakallahu fikum. Kemudian alladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang apa? Yang menghardik orang-orang atau anak-anak yatim, maksudnya tidak memberikan apa? Tidak memberikan santunan, tidak mau memberikan makanan, bahkan tidak menghimbau orang lain ngasih makanan, namun justru orang tersebut menghardik. Alladzi yad'ul yatim yadfa'uhu bi 'anfin 'an haqqihi wa yasdaruhu atau wa yasdiruhu zajran 'anifan. Maksudnya adalah apa? Adalah kalau rasa andainya dia ngasih, itu ngasih dengan cara yang bengis. Jadi kayak enggak ikhlas gitu loh ngasihnya itu. Ngasih makanan kepada orang miskin, ngasih tapi dengan cara yang bengis, enggak suka, dengan wajah yang tidak menyenangkan. Naam. Kemudian apa? Dan dia menghajar ya ma barakallahu fikum, menghardik dengan hardikan yang na barakallahu fikum, hardikan yang sangat besar. Maksudnya adalah hardikan yang na barakallahu fikum hafizakumullah, yang tidak enak dipandang intinya. Na barakallahu fikum, menghardik orang-orang yatim karena mungkin merasa orang tersebut kaya, kemudian tidak mau memberikan makanan kepada orang miskin, dan juga tidak mau mendorong orang lain ngasih orang apa, mengasih orang miskin makanan. Sebagaimana kita lewati kemarin kan. Jadi maknanya yad'ul yatim itu maksudnya apa? Maksudnya adalah, nah barakallahu fikum hafizakumullah, benar-benar meninggalkan ya, menghardik gitu. Nah, berikutnya wala yahuddu ala ta'amin miskin, ini tambahannya. Dan orang tersebut tidak mau memberikan motivasi dorongan terhadap dirinya maupun orang lain memberi makan orang-orang miskin. Padahal pahalanya besar. Nah, barakallahu fikum, yaitu memberi makan orang miskin pahalanya sangat besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini mengenai celaan dan juga kerendahan bagi orang-orang yang tidak apa? Tidak mau memotivasi dirinya atau orang lain memberi makan orang miskin. Ini bukan minta-minta ya, memotivasi, memberikan dorongan, arahan gitu loh. Bahwasanya memberi makan orang miskin itu ada keutamaan yang sangat luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Ai la yahuddu nafsuhu wa la ghairahu ala it'amil masakin. Maksudnya orang tersebut tidak memberikan dorongan, anjuran terhadap dirinya tidak pula orang lain untuk memberikan makan orang-orang miskin. Sudah kita lewati kemarin kan? Nah, di balik kafarah, kafarah yang antum dengar, kafaratul yamin atau kafaratul jima', orang yang berhubungan badan siang hari bulan Ramadan, atau kafaratul yamin, orang yang sumpah kemudian batalkannya, di balik itu semuanya ternyata apa? Ada kabar gembira dan juga rezeki bagi orang-orang miskin. Ya enggak? Di antaranya apa? Kalau kafaratul yamin dia enggak mampu untuk membebaskan budak, tidak mampu berpuasa 3 bulan atau 3 hari berturut-turut, maka apa? Ngasih 10 makan, ngasih 10 apa? 10 orang miskin atau makanan sampai kenyang. Ngasih makan 10 orang miskin sampai kenyang. Berarti kan balik orang miskin kan? Kemudian yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, kalau enggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, enggak mampu membebaskan budak, maka memberi makan 60 orang miskin sehari tersebut. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fiddin azzan wa sakumullah. Kita lihat berikutnya. Fawailun lil musallin. Maka celakalah atau kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Orang sholat kok celaka itu bagaimana? Coba bayangkan. Padahal apa? Padahal disebutkan dalam Al-Quran Karim, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu ya. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Tapi kenapa orang-orang sholat kok celaka itu loh? Orang yang bagaimana ini? Kita lihat maksudnya bagaimana. Ai khizyun wa adabun syadidun lil musallin as-sahin an sholatihim. Yaitu kecelakaan, kesengsaraan, azab yang pedih bagi orang-orang yang sholat yang mereka lalai dari sholat mereka. Sholat tidak serius. Sholatnya main-main. Sholat tidak tepat waktunya. Sholat sengaja menunda-nunda waktunya. Nah, barakallahu fikum, bahkan gara-gara menunda akhirnya tidak sholat. Itu hati-hati barakallahu fikum. Naam. Jadi sudah kami ingatkan berkali-kali, ketika kita sholat menghadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholatnya serius, jangan main-main, jangan toleh kanan, toleh kiri, kemudian dikit-dikit, nah barakallahu fikum, naam, noleh atau nengok, jangan. Upayakan fokus. Nah, barakallahu fikum, melihat ke arah sujud. Kalaulah seandainya antum terpaksa melihat ke depan, itu tidak masalah. Paham ya? Tapi posisinya apa? Upayakan semaksimal mungkin melihat ke arah sujud tadi itu. Mohon sholat ya. Nah, barakallahu fikum. Karena ternyata ada orang sholat tapi apa? Tapi binasa. Tapi celaka ini. Orang-orang yang mereka apa? Nam lale dari sholatnya. Kita lihat. An sholatihim sahun. Apa itu lale dari sholatnya? Yu'akhirunaha an awqatiha. Menunda-nunda, mengakhirkan sholat tersebut dari waktunya. Sudah datang waktunya, dia sengaja menunda. Biasanya orang-orang ashabud dunya, para pencari dunia, biasanya mereka kerja bangunan atau kerja yang lain, itu kalau datang sholat asar, mereka lebih mengedepankan apa? Kerjaannya. Sholat asarnya bisa ditunda nanti katanya. Oleh karena itu di tempat-tempat atau sebagian tempat, di kampung-kampung itu ada adzan untuk orang-orang yang kerja di sawah. Paham ya, adanya khusus. Jadi adanya mungkin ada yang diakhirkan, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Padahal apa? Seharusnya mereka lebih mengedepankan sholatnya dibanding apa? Kerjaannya. Karena tidak setiap orang yang sholat apa tadi? Beruntung. Ada juga orang-orang yang sholat namun celaka. Itu orang-orang yang mengakhirkan, menunda waktu sholatnya. Karena Rasulullah suatu ketika pernah ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallahi azza wa jal, amalan apa yang paling Allah Ta'ala cintai? Di antaranya apa? Rasulullah SAW menyatakan as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya tentunya barakallahu fikum tidak menunda-nunda, tidak mengakhirkan, tidak menyia-nyiakan, tidak pula meremehkan, karena perkara salat ini perkara yang sangat penting, perkara yang bisa menjadi tolak ukur seorang hamba baik buruknya. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-salat. Pertama kali amalan hamba yang dihisab di hadapan Allah Ta'ala nanti dari kiamat adalah amalan sholatnya. Ini hak antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disebutkan lanjutan hadis tersebut, kalau sholatnya bagus, maka semuanya pun bagus. Kalau sholatnya jelek, semuanya pun juga ikut jelek. Ikhwan fiddin a'azzani wa'azzakumullah, jangan sampai kita semuanya termasuk orang-orang yang sholat namun na' barakallahu fikum dihukumi dengan celaka atau binasa wal'iyadubillah. Yura'una, perhatikan baik-baik. Yura'una ay yura'una bisolatihim wa amalihim innas. Mereka agar apa? Mereka ingin dilihat dengan solat mereka dan amalan-amalan mereka, pengen agar dilihat oleh manusia. Fala yukhlisuna lillahi ta'ala bidzalik, maka mereka tidak mengikhlaskan untuk Allah Ta'ala dalam perbuatan tersebut. Ini berarti menunjukkan apa? Terkikis niatnya. Karena niat itu perkara yang bisa dikatakan apa? Sensitif. Bisa berbolak-balik dengan cepat sekali. Tergantung kekuatan keimanan seorang hamba. Oleh karena itu sampai-sampai para ulama ada di antara mereka yang mengatakan apa? Na'am barakallahu fikum, ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit untuk aku obati melainkan niatku. Karena niat itu bisa berbolak-balik. Awal mulanya antum niatnya ikhlas, tapi gara-gara di belakang ada orang muji, masya Allah si fulan sholatnya khusyuk sekali, akhirnya paham ya, dia sudah mulai berubah dari situ, paham ya, gara-gara dengar orang pujian tadi, dipuji dari belakang si fulan masya Allah ya sholatnya. Oleh karena itu barakallahu fikum wa itakumullah, niat itu sensitif sekali, upayakan kita mampu mengendalikan niat kita murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita diperintahkan dalam Al-Quran Al-Karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan agamanya untuk Allah Ta'ala. Ikhlas barakallahu fikum. Sudah kita lewati kan? Al-ikhlasu huwa an ya'mala ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika wajhallah wa mardatih. Paham ya? Itu definisi ikhlas. Ikhlas itu seseorang an ya'mala ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika wajhallah. Paham ya? Ingat-ingat itu, ikhlas itu adalah seseorang beramal dengan suatu amalan, dia menginginkan dengan amalan tersebut wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ikhlas. Lawannya riya. Kalau riya ini jelas, an ya'mala ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika min ajli an yanzura ilahin nas. Artinya seseorang beramal suatu amalan tapi dia menginginkan agar dilihat oleh manusia amalannya, didengar oleh manusia, dilihat oleh manusia, disanjung oleh manusia, itu termasuk apa? Penyakit yang sangat berbahaya, mengikis niatnya. Allahul musta'an. Kita lihat wa yamna'unal ma'un, dan mereka adalah orang-orang yang menghalang-halangi, mencegah untuk memberikan benda-benda yang bermanfaat. Ai kullu mayusta'an wa yantafi' bihi. Maksudnya apa? Menghalang-halangi, tidak mau memberikan apa? Kepada orang yang membutuhkan segala sesuatu yang bisa dipakai untuk membantu atau bisa dimanfaatkan. Perhatikan contohnya apa? Kal ibrah. Ibrah itu semacam na'am barakallahu fikum na'am barakallahu jarum, paham ya? Semacam jarum karena dibutuhkan, ya enggak? Wal fa'as, fa'as semacam kapak. Wal qidr, qidr semacam kendil atau periuk. Nah, itu kan dibutuhkan. Nah, dia ini enggak mau. Maksudnya enggak mau bantu orang lain. Ai maknanya la yu'tuna man yas'aluhum dhalik. Mereka enggak mau memberikan kepada orang yang meminta benda-benda tadi. Mimma yang tafi'u bihi na barakallahu fikum na'am wa yuraddu bi 'ainihi kal awani al manziliyah. Yaitu mereka tidak mau memberikan kepada orang yang meminta kepada mereka benda-benda tadi, na'am berupa benda-benda yang bisa diambil manfaat dengannya dan bisa dikembalikan bentuk atau zatnya seperti bejana-bejana perabotan rumah tangga. Jadi ada orang butuh dia enggak ngasih gitu loh istilahnya. Nah, memang orang minta-minta enggak boleh. Tapi kalau ternyata ada orang minta-minta kepada kita dan kita tahu bahwasanya dia benar-benar butuh, kita kasih. Kita kasih barakallahu fikum. Na'am. Jangan sampai kita na'am kemudian apa? Tidak memberikan apa yang mereka minta, posisi kita lebih dan ada sisanya. Kecuali kalau kita sendiri tidak mampu, lain lagi urusannya. Na'am barakallahu fikum. Mahum soalnya, ini tentunya berkaitan masalah orang-orang yang sengaja menghalang-halangi dirinya, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau membantu orang-orang yang membutuhkan. Al-ma'na ijmali, makna secara global. Tahaddatsat hadis surah an fariqain minal bashar. Huma, perhatikan baik-baik. Di dalam surat Al-Ma'un ini berbicara tentang dua kelompok dari kalangan manusia. Berbicara tentang apa? Dua kelompok dari kalangan manusia. Huma, yang mana kedua-duanya kita lihat. Pertama, al-kafir, al-jahid, orang kafir, orang yang menentang, mengingkari li ni'amillahi, mengingkari nikmat-nikmat Allah, al-mukadzib bi yaumil hisab wal jaza, orang yang mendustakan hari perhitungan, hari pembalasan. Coba bayangkan, didustakan. Jadi mereka enggak percaya nanti akan dibangkitkan, itu enggak percaya. Mereka menganggap bahwasanya kehidupan hanya apa? Hanya cuman melalui siang dan malam saja. Begitu mati jadi tanah sudah, enggak dibangkitkan lagi. Benar atau tidak ini? Tidak benar. Bahkan kalau seandainya orang itu meninggal, kemudian dia berwasiat kepada keluarganya, nanti kalau aku meninggal, tolong mayatku dibakar. Setelah dibakar menjadi abu, abu tadi tolong ditaburkan ke lautan. Biar hilang jejak katanya. Biar kehilangan jejak, nanti enggak dibangkitkan. Allah Ta'ala mampu enggak membangkitkan? Mampu. Ingat, ada tulang ekor di situ. Amnya, tulang ekor itu tetap enggak bisa apa? Tetap tidak sirna, tidak punah. Walaupun hancur tulang ekor masih ada. Apa maksudnya ya? Nah, karena tulang ekor itu kan enggak harus bentuknya utuh itu kan? Walaupun hancur kan tetap tulang ekor. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi tulang ekor adalah apa? Adalah makhluk Allah Ta'ala yang tidak mengalami kepunahan. Minhu khuliq wa fihi yurakkab, kata Rasulullah. Dari tulang ekor itu nanti akan diciptakan kembali dan akan disusun kembali. Bayangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu yang tidak ada, mampu, mudah, apalagi kalau cuma mengulangi. Paham ya? Kalau cuma mengulangi lebih mudah atau enggak? Na'am kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana na'am awal kali permulaan kami ciptakan, kami akan mengulangi kembali. Jadi kalau cuma mengulangi itu mudah bagi Allah Ta'ala. Lah kenapa? Bikin sesuatu yang enggak ada aja bisa. Kalau kita bagaimana? Kita bisa enggak bikin pesawat tanpa alat, kemudian tanpa juga benda-benda yang ada, tiba-tiba bismillah pesawat gitu. Bisa enggak kira-kira? Enggak bisa. Itu pun harus apa? Diiringi dengan adanya alat-alat, sarana-sarana. Itu pun kalau orang enggak paham enggak bisa bikin pesawat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan manusia seperti itu. Jadi jangan antum tertarik si fulan bisa menciptakan pesawat. Kita katakan menciptakan di situ maknanya hanya memindahkan. Memindahkan dari benda yang belum jadi menjadi jadi. Paham belum? Paham belum itu maksudnya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat di sini. Itu kelompok yang pertama ya, mengingkari tentang hari kebangkitan, hari perhitungan, hari pembalasan. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Karim, za'amal ladhina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kufar mereka beranggapan bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan sudah. Kalau mati menjadi tanah sudah, enggak dibangkitkan lagi. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul bala wa rabbi, katakanlah bahkan demi Rabbku, latub'atsunna, kalian akan dibangkitkan, tsumma latunabba'unna, kemudian akan dikabarkan, bima 'amiltum, dengan perbuatan-perbuatan yang dulu pernah kalian lakukan di dunia. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Itu semuanya bagi Allah Ta'ala itu mudah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Karena apa? Baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'am barakallahu fikum habibakumullah, menciptakan sesuatu yang tidak ada aja mudah, apalagi cuman mengulangi. Paham maksudnya ya? Kalau cuman mengulangi lebih mudah lagi. Na'am. Kita lihat berikutnya. Yang nomor dua, al-munafiq alladhi la yaqsudu bi amalihi wajhallah bal yura'i fi amalihi wa salatih. Allahu musta'an. Yang kedua, orang munafik. Ingat-ingat, orang munafik kalau dengar lafaz munafik itu biasanya yang diinginkan ada dua perkara. Munafik nifak i'tiqadi, munafik nifak amali. Cuman munafik di sini masuk dalam kategori munafik nifak i'tiqadi. Paham ya? Jadi dia sholat, ikut sholat. Walaupun apa? Sebenarnya dengan sholat tersebut hanya ingin mengelabui. Biar enggak dimusuhi. Biar dianggap saudaranya. Biar tidak dijauhi oleh kaum muslimin. Kita lihat. Al-munafik alladhi la yaqsud bi'amalihi wajhallah. Orang munafik yang dia tidak menginginkan dengan amalan tersebut wajah Allah. Bal yura'i bi'amalihi wa salatih. Tapi dia ingin dilihat amalannya dan sholatnya. Sholatnya dia masya Allah khusyuk. Allahu Akbar. Diam aja dia. Saking khusyuknya mulutnya gak gerak. Diam aja gini. Paham ya? Orang salam dia gak ikut salam. Tidur. Paham ya? Jadi itu sangat berbahaya sekali. Jadi kalau sholat upayakan semaksimal mungkin. Jangan diam saja. Mulut itu digerakkan. Bacaan dibaca. Nah barakallahu fiikum, sholat kalau diam aja itu kita kata gak sah sholatnya. Dan baca apa dia? Kalau dia mengatakan baca di hati, bukan bacaan. Kalam itu apa? Harus ada saut suara. Nutqun mufhimun, itu secara bahasa aja jelas. Ucapan yang bisa memberikan pemahaman. Tapi kalau teman diam ini ucapan apa coba? Antum ngajak bicara orang, ya akhi sini. Misalkan. Terus antum ngomong, paham gak antum? Orang gak paham, karena gak diucapkan. Ucapan itu bukan yang ada di dalam hati kita ini. Yang ada dalam hati kita ini mungkin itu dikatakan perasaan ataupun apa, sangkaan-sangkaan, dugaan, perkiraan-perkiraan baru diungkapkan dengan lafaz dan kalam tadi itu. Apa maksudnya ya? Jadi jangan sampai keliru. Kalau sholat jangan diam aja. Ini perlu diperhatikan ya. Nah barakallahu fikum, jangan menganggap ini perkara sepele, ini perkara besar ini ya. Kalau sholat diam aja karena banyak pikiran, banyak hutang, diam aja ini enggak sah sholatnya. Allahul musta'an. Karena ada rukun yang dia tinggalkan, la sholat an liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Allahul musta'an. Ini hati-hati. Orang munafik adalah orang yang dengan sholatnya dan amalannya dia tidak mengharapkan wajah Allah, tapi mengharapkan agar dilihat oleh manusia. Diperbagus sholatnya, bacaannya masya Allah dilantunkan ya, tajwidnya diperbagus karena biar dilihat, didengar oleh manusia. Jangan. Kita walaupun melantunkan tajwid yang bagus, upayakan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nah, bukan berarti karena kita nah barakallahu fikum bacaannya bagus kemudian karena ada orang di belakangnya kemudian diperbagus bacaannya biar dipuji, jangan. Itu nanti masuk dalam sum'ah. Sum'ah itu juga teman daripada riya. Kalau riya itu beramal agar dilihat oleh orang, kalau sum'ah agar didengar oleh manusia. Amalum. Nah, lah terus bagaimana Ustaz kalau kita tasmi'? Setoran Al-Qur'an tadi itu tasmi' enggak, Tom? Tasmi'. Antum tasmi' tujuannya biar didengar sama Ustaznya enggak? Berarti amalannya rusak udah. Atau bagaimana? Bagaimana Iqbal ini? Kalau antum setoran tadi sama Ustaznya misalkan setoran Al-Qur'an, antum tasmi', itu bacaan antum tujuannya biar didengar Ustaznya atau enggak? Atau tujuannya karena mengharapkan wajah Allah? Gimana ini kira-kira? Gimana, Ihsan? Antum ketika tasmi itu mengharapkan wajah Allah atau mengharapkan biar ustaznya dengar suaranya? Hah? Apa? Dua-duanya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dia tidak murni menyengaja untuk apa? Dapat pujian dari manusia tersebut. Hanya menyetorkan ada enggak kekeliruannya, ada enggak salahnya. Diperdengarkan tujuan itu enggak masalah. Litahsin wa taswib, untuk diperbagus, untuk dibenarkan itu enggak masalah, tapi tetap dia mengharapkan wajah Allah taala. Apa maksudnya ya? Nah, ini maksudnya sum'ah ini menyengaja dia. Begitu ada orang masyaallah suara antum bagus ya. Misalkan, lalu dia suaranya diputar-putar masyaallah, dilantunannya diperindah, akhirnya dipuji lagi masyaallah suaranya bagus ya. Buat di paham ya? Nah, semuanya itu seadanya barakallahu fikum, jangan gara-gara suara bagus kemudian ada yang muji kemudian tambah dia diperbagus gara-gara pujian tadi, jangan. Tapi karena membaca Al-Qur'an tajwid itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an, kata beliau, "Ammal fariqul awwal faqad dzakara Allah Subhanahu wa taala min sifatihim adz-dzamimah." Adapun kelompok yang pertama, sungguh Allah taala telah menyebutkan termasuk sifat-sifat mereka yang tercela, "annahum yuhinuna al-yatim wa yazziruna" ghilzatan la ta'diban wa la yaf'aluna al-khaira. Allah Ta'ala telah menyebutkan sifat mereka yang tercela, bahwasanya mereka menghinakan, merendahkan orang-orang yatim, dan mereka menghardik orang yatim dengan apa? Dengan hardikan yang bengis, ghilzah, bengis keras, la ta'diban, bukan hardikan yang memberikan adab, wa la yaf'alun al-khaira, mereka pun tidak berbuat kebaikan, benci kepada orang-orang yatim. Enak ingat, anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum dia menginjak dewasa, atau ketika dia lahir dalam keadaan bapaknya sudah tidak ada, itu masuk dalam kategori yatim. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah tidak ada penyebutan yang namanya piatu. Ya, adanya hanya yatim saja. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Hatta walau bitadzkir bihaqqil miskin wal faqir falahum. Nah, artinya apa? Falahum ahsanu fi ibadati rabbihim walahum ahsanu ila khalqih. Bahkan tidak pula apa, walaupun mengingatkan saja dengan hak orang miskin atau orang fakir, haknya seperti ini, falahum, mereka sama sekali tidak. Mereka tidak ahsanu fi ibadati rabbihim, tidak berbuat baik di dalam beribadah kepada Rabb mereka, walahum ahsanu ila khalqih. Tidak pula mereka berbuat baik kepada makhluknya. Ini orang-orang munafik. Ini orang-orang apa? Orang kufar, kelompok yang pertama. Nah, kalau orang munafik nanti dia menampakkan kebaikan. Menampakkan apa? Kebaikan agar dipuji, disanjung. Tapi yang pertama ini orang kufar. Allahumma musta'an. Karena orang kufar itu ya barakallahu fikum, antum doakan minta ampunan, tetap enggak akan diampuni. Walaupun keluarga sendiri, walaupun bapak sendiri, walaupun ibu sendiri, wal'iyadu billah, kalau ternyata meninggal di atas kekufuran, kok antum doakan, ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tua kami. Tidak akan diampuni. Paham ya? Allah Ta'ala sudah menyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Sama saja, orang-orang kufar itu, kalian mintakan ampunan untuk mereka ataupun tidak, Allah Ta'ala enggak akan mengampuni. Jadi jangan berharap sudah. Jangan berharap kalau mendoakan orang kafir tidak diterima, enggak diterima, enggak diampuni. Oleh karena itu ketika antum masuk ke area perkuburan, doanya apa? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Kafirin ada enggak? Enggak ada. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kafirin enggak ada, kafirat enggak ada situ. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Maka lin-nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Gitu ya. Nah, artinya apa? Tidak selayaknya bagi nabi dan orang-orang mukminin untuk memintakan ampunan kepada orang-orang kufar, orang musyrikin, walaupun kerabat dekat sendiri. Jadi jangan berharap sudah, kalau meninggal di atas kekufuran, enggak ada harapan lagi antum memintakan ampunan. Tapi kalau masih hidup, orang tua, kerabat, kok kafir, kok non-muslim, kita doakan nasallaha an yahdihum, boleh? Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Tapi kalau meninggal di atas kekufuran, boleh atau tidak mendoakan kebaikan? Enggak boleh, enggak diterima. Enggak diterima. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fid din azza wa jazakumullah, berikutnya wa ammal fariqus tsani, adapun kelompok yang kedua, fahumul munafiqun al-ghafilun. Itu orang-orang munafik yang mereka ghafilun, lalai. An salatihim, lalai dari salat mereka. Alladzina la yu'adduna fi awqatiha, yaitu orang-orang yang mereka tidak menunaikan salat pada waktunya, padahal waktu salat sudah ditentukan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada segenap kaum mukminin waktu-waktu yang telah ditentukan. Pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Na'am barakallahu fikum. Jadi jangan sampai antum salat duhur karena banyak pekerjaan dimajukan jam 10 pagi. Paham ya? Salatnya sah atau tidak? Enggak sah, walaupun salatnya 4 rakaat persis dengan salatnya Rasulullah, enggak diterima. Karena belum datang waktunya. Syaratnya ingat-ingat, termasuk syarat sahnya salat duhulul waqt, masuknya waktu. Allahu musta'an. Berikutnya. Amal na'am, kata beliau, alladzina yu'adduna fi awqatiha walladzina yaqumuna biha suratan la ma'nan. Yaitu orang-orang yang mereka menegakkan, yang mereka melakukan, melaksanakan salat tapi bentuknya saja, maknanya enggak. Bentuknya ya salat. Jengkulit. Paham ya, salatnya seperti apa? Seperti ayam jago mematok makanan. Dipermisalkan dalam suatu hadis yang sahih bahwasanya salatnya orang-orang yang nah barakallahu fikum digelari dengan munafikin atau semisalnya, mereka salatnya bagaikan apa? Ayam yang mematok makanan ini. Salatnya. Paham ya? Jadi seakan-akan tuh enggak baca apa-apa, teman. Langsung gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini antum kalau antum perhatikan bagaimana ayam mematok makanan, coba bagaimana? Bagaimana bentuknya? Coba bagaimana? Tahu ya insyaallah ya? Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, tepat sekali, enggak ada tuma'ninah wala syai'. Jangan barakallahu fikum. Semaksimal mungkin antum bacanya pendek enggak masalah, tapi pelan-pelan. Paham ya? Antum misalkan rakaat pertama surat Al-Fatihah, bacanya surat Al-Ikhlas, tapi bacanya pelan, itu kelihatan panjang. Iya atau enggak? Tapi kalau antum bacanya cepat, paham ya? Kemudian enggak terkontrol juga, enggak terkendali, belum tentu bacaan Al-Fatihahnya utuh. Ya cuman baca apa yang dibaca kemudian tiba-tiba langsung sujud rukuk sujud rukuk sujud rukuk. Paham ya? Allahu musta'an, hati-hati. Naam. Ini orang-orang munafikun, perhatikan. Mereka melakukan salat cuman bentuknya saja, maknanya enggak, itu loh. Bentuknya salat, tapi maknanya enggak meresapi wala syai. Paham ya? Allahu musta'an. Al-mura'una bi'amalihi, mereka adalah orang-orang yang hanya mengharapkan agar lihat amalan-amalan. Jadi amalan-amalan mereka biar dilihat oleh orang. Waqad tawa'adat al-fariqain bil-wail wal-halak. Waqad tu'idat, dan sungguh telah diancam. Nah, barakallahu fikum, kalau tawa'adat berarti kembali ke ayat atau suratnya ya. Sungguh telah, nah barakallahu fikum, nam mendapatkan ancaman dua kelompok tersebut bil-wail wal-halak, yaitu dengan kecelakaan dan kebinasaan. Wa nah barakallahu fikum, wa suni'at 'alaihim aw wa sana'at 'alaihim a'dama tasni'in bi uslub al-istighraq wa ta'ajjub min dhalika as-sani'. Dan juga apa? Na'am barakallahu fikum, ada celaan, satian dan hinaan bagi mereka dengan apa? Dengan satian dan kehinaan yang paling besar dengan metode-metode atau uslub, tata cara istighraq. Istighraq itu maksudnya apa? Na'am barakallahu fikum, hafizakumullah. Istighraq itu na'am barakallahu fikum, na'am menganggap perkara itu asing, dianggap perkara yang asing, dianggap perkara yang aneh gitu ya. Wa ta'ajjub, dianggap perkara yang bikin orang itu heran gitu loh. Min dzalika sani' dari perbuatan tersebut. Ini maksudnya apa barakallahu fikum? Nah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menganggap mereka itu adalah orang-orang yang bisa dikatakan aneh, dan juga mereka adalah orang-orang bisa dikatakan apa? Nam ya, perbuatan tersebut perbuatan yang tidak diperkenankan, karena perbuatan tersebut perbuatan yang hanya nampak zahirnya saja tapi batinnya tidak. Oleh karena itu ancamannya apa tadi? Al-wail wa halak. Al-wail kebinasaan, halak itu nah barakallahu fiik, al-wail itu kesengsaraan, kecelakaan, al-halak itu kebinasaan. Ma yastafadu min surah, yang bisa diambil dari surat ini, kita tutup yang terakhir. Al-hathu ala it'amil yatim wal miskin wa tahdid ala dzalik. Dorongan dan anjuran motivasi untuk memberikan makan kepada anak yatim, orang miskin, dan apa? Dan memberikan dorongan serta anjuran agar memberi makan kepada orang miskin atau anak yatim. Nah, tahdid itu artinya sama dengan has. Yang kedua, takriru aqidatil ba'ts wal jazaa' wal hisab, yaitu menetapkan akidah keyakinan al-ba'ts, hari kebangkitan, wal jazaa', pembalasan, wal hisab, perhitungan. Yang ketiga, muru'atus salati wal muhafadhah 'alaiha, yaitu menjaga salat. Nah, barakallahu fikum, terus senantiasa menjaga salat, wal muhafadhah 'alaiha, dan senantiasa menjaga di atasnya untuk menegakkan salat, fi awqatiha, pada waktu-waktunya, wal ikhlas fiha wa bisairil a'mal, dan juga apa? Menjaga keikhlasan di dalam salat dan seluruh amalannya. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'anul Karim, hafidhu 'ala shalawati wa salatil wusta. Jagalah salat lima waktu dan salat al-wusta. Salat al-wusta itu salat apa? Salat al-wusta salat apa? Salat al-wusta salat apa? Salat al-wusta salat apa, Abdurrahman? Salat apa? Salat apa? Ya, salat asar. Paham ya? Salat asar itu ya, salat al-wusta. Kenapa di situ ditekankan? Karena banyak orang yang lalai di waktu salat asar. Yang pertama sudah umum kan, hafidhu 'ala shalawati, jagalah oleh kalian salat-salat lima waktu dan salat wusta. Nah, salat asar, nah maksudnya. Berikutnya, al-hathu 'ala fi'l ma'ruf wa badlil amwali al-khafifah ka'anam. Ka'ariyatil ina wal kitab. Ini kalau tidak salah bacanya ina, yang benar itu hamzanya artinya di bawahnya. Wa nahwi. Nah, barakallahu fikum, itu anak keliru ya, ina yang benar itu di situ. Nah. Yaitu dorongan untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencurahkan sebagian hartanya yang ringan, seperti meminjamkan bejana, minjamkan kitab, dan yang semisalnya, dipinjam kitabnya aja mau dipotokopi enggak boleh. Paham ya? Jangan nanti rusak nanti misalkan. Kalau seandainya memang dia siap tanggung jawab, dijilid ulang misalkan, dan posisinya bisa untuk difotokopi, tidak masalah. Nah, barakallahu fikum. Adapun antum sering baca tulisan hak-hak penciptaan dilindungi oleh hak cetak dilindungi oleh yang mencetak atau pabriknya atau pencetak kitabnya itu, para ulama telah menyebutkan larangannya adalah kalau dicetak persis kemudian diperjualbelikan. Tapi kalau sekedar memfotokopi diambil manfaatkan untuk diambil manfaatnya untuk tadris, diajarkan untuk belajar, itu enggak masalah. Itu fatwa Syekh Muhammad Nizam hafizallahu taala. Jadi terkadang ada tulisan gitu kan. Nah, jadi hak, nah barakallahu fikum, hak cetak dilindungi oleh perusahaan atau pabriknya misalkan. Nah, itu kalau kita misalkan mencetak persis, paham ya? Persis kemudian kita jual harga lebih murah misalkan ataupun jual harga sama harus izin. Paham maksudnya? Tapi kalau cuma dimanfaatkan untuk belajar, dimanfaatkan untuk mudhafarah, insyaallah enggak masalah. Itu yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam hafizallahu taala. Li'anna Allah subhanahu dhamma man lam yaf'al dzalik. Dikarenakan Allah taala mencela orang yang tidak melakukan perbuatan baik tersebut. Yang kelima, at-tahdhiru an sifatil munafiqin as-sabiqah. Peringatan tahdir terhadap sifat-sifat orang-orang munafikin yang sudah kita lewati. Karena orang-orang munafikin, mereka tempatnya di mana? Di neraka yang paling bawah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Kemudian Allah telah gabungkan antara orang-orang munafikin dan orang-orang kufar di dalam neraka bersamaan. Digabungkan atau enggak? Dalilnya, dalilnya, nam innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir di dalam neraka secara bersamaan. Walinya billah, cuman tempatnya lebih di bawah kalau orang munafik. Lah orang kafir kenapa kok di atas? Orang kafir jelas kekufurannya, orang munafik enggak jelas dia. Orang munafik menampakkan zahirnya seakan-akan bersama kaum muslimin, batinnya apa? Benci terhadap agama Islam, itu bedanya. Makanya diberikan hukuman yang paling bawah. Karena apa? Karena bisa mengelabui na'am barakallahu fikum manusia dengan kejahatannya juga dengan sifatnya. Nasallahu alaihi wasallam wa ta'ala afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.